sebagai aku kalau bukan karenamu. Tak ku kecapi limpah kurniaan semata upayaku. Terima kasihku ucap dari lubuk hati terdalam. Setiap irama lagu serta baris baik moga jadi azimat. Setiap liu jari, setiap sandar kepada cinta. Jika kau sepi, ku ingin jadi melodi yang berarti. Kalau kau bahagia, biar ku jadi penyeri dunia. Kepada cinta. Cinta.